السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه سلم تسليما كثيرا بعد الحالية بمعنى مسيح في مراجعة متنية أو sudah jarang مراجعة أدون متنية masih di مراجعة enggak ya coba setorkan dari yang kemarin saja ya pembahasan dzarf babu dzarfiz zaman wa dzarfil makan qala al musannif qala al musannif rahimahullah babu dzarfiz zaman dzarfuz zaman huwa wasmu zamanil mansubu bi taqdiri fi نحو وبكرة وصباحا ومساء يا وظرف مكانه هو اسم المكان المنصوب نحو وخلف وقدام وإزاء وحذاء sekarang kita masuk ke Al-Mansubat yang kelima, isim mansub yang kelima, yaitu Al-Halu, Hal. Qala al-musannif rahimahullah, Babul Hali, bab tentang Al-Hal, Hal secara bahasa keadaan, ya keadaan, keadaan manusia, apakah dia sehat atau sakit. Kita sering dengar kaifa haluka, ya kan, bagaimana keadaanmu, ya. Itu makna hal secara apa? Bahasa ya, bermakna keadaan. Adapun al-hal dalam istilah ya nahu, maka dia memiliki makna yang lebih khusus, yaitu apa? Al-halu huwa ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayat. Hal adalah isim, ya, yang mansub, ya, isim yang mansub, yang menafsirkan atau menjelaskan apa yang masih mubham, apa yang masih belum diketahui minal hayati, dari keadaan-keadaan. Isim mansub yang menjelaskan apa yang masih belum jelas dari keadaan-keadaan. Ucapan beliau al-ismu mengeluarkan apa? Ya, fi'il dan huruf. Ya. Meskipun nanti ada ya hal itu yang bentuknya jumlah. Jumlah fi'liyah. Ya. Jumlah ismiyah. Kemudian al-mansub mengeluarkan apa? Yang marfu dan yang majrur. Isim mansub yang menjelaskan apa yang masih belum jelas dari keadaan-keadaan. Ya, dengan contoh akan lebih jelas. Nahu qawlika, contoh ucapanmu, jaa Zaidun rakiban, telah datang Zaid dalam keadaan berkendaraan. Ketika dikatakan jaa Zaidun, telah datang Zaid, maka belum jelas ya keadaan Zaid ketika datang. Bagaimana keadaan dia ketika datang, kan belum jelas. Apakah dia datang dalam keadaan berlari atau jalan kaki atau berkendaraan atau dalam keadaan tertawa atau menangis, kan belum jelas, ya kan? Jaa Zaidun, Zaid telah datang. Ya. Dalam keadaan apa dia datang? Maka dijelaskan dengan hal rakiban. Ia datang dalam keadaan berkendaraan. Nah itu. I'rabnya mudah ya. Rakiban halun mansubun. Hal mansub. Ambilnya fi'il jaa, itu ambilnya. Halun mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi fathah. zahira ala akhirih. Wa raqibtul farasa musraja, aku mengendarai kuda dalam keadaan kuda tersebut diberi pelana. Ketika dikatakan aku mengendarai al-faras kuda, maka masih belum jelas keadaan dari kuda itu ketika ditunggangi. Maka dijelaskan salah satu dari keadaannya yaitu musroja, dalam keadaan ia diberi pelana. Ya. Kemudian walaqitu Abdullahi rakiban, aku menjumpai Abdullah dalam keadaan rakiban. Siapa yang berkendara di sini? Iya, Abdullah ya. Memungkinkan ya, sayanya juga ya. Walaqitu Abdullahi rakiban, aku menjumpai Abdullah dalam keadaan dia berkendaraan. Wa ma asbaha dzalik, iya, dan yang semisal dengan itu. Ya masih sederhana di sini. Ya. Kalau dalam Alfiyah Ibn Malik berkata al-halu wasfun fadlatun muntasibu mufimu fi halika fardan adhabu wa kaunuha muntaqilan mushtaqqa yaghlibu laikan lakin laisa mustahaqqa. Ya. Al-halu wasfun fadlah, hal itu kata Ibn Malik wasf sifat, yang sifat tambahan, artinya kalau dibuang pun ya kalimatnya enggak rusak ya. Umumnya demikian. Seperti ja'a Zaidun rakiban, dibuang rakibannya rusak tidak? Ya tidak. Dia bukan umdah ya, bukan umdah, bukan mubtada, bukan khobar, bukan fa'il, bukan naibul fa'il. Ya. Al-hal wasfun fadlatul muntasibu, dan dia mansub. Mufhimu fi halik, mufhimu fi hali. Ya. Yang mana hal tersebut memberikan penjelasan tentang keadaan. Kafar dan adhabu, contohnya aku berangkat dalam keadaan sendirian. Ya seringnya hal itu muntaqil ya, wa kaunuha muntaqilan mushtaqqa yaghlibu lakin laisa mustahaqqa. Seringnya hal itu muntaqil. Nah, ini sih faedah tambahan. Seringnya hal itu muntaqil, muntaqil itu tidak tetap, tidak menetap. Seperti ja'a Zaidun rakiban, Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Apakah senantiasa dan selalu dia kalau datang berkendaraan? Enggak mesti kan? Itu umumnya hal muntaqil, berpindah-pindah, berubah-ubah hal itu. Ya. Lakin laisa mustahaqqa, tapi tidak mesti juga, tapi umumnya demikian. Hal itu umumnya apa? Muntaqil, berpindah-pindah, berubah-ubah. Seperti tadi juga dalam contoh disebutkan raqibtul farasa musraja, ya kadang enggak dikasih pelana gitu. Kadang hal itu menetap gitu, ada hal yang menetap nih, seperti yang sering dicontohkan itu da'utullaha ya sami'an, da'utullaha sami'an, aku berdoa kepada Allah dalam keadaan Allah mendengar. Sami'an ini kan hal muntaqil ya, hal yang muntaqil atau ghair muntaqil di sini. Ghair muntaqil tetap Allah senantiasa mendengar ya. Insyaallah nanti akan ada ziyadah faedah di tempatnya ya. Kita baca syarahnya. Asy-syarhu syarah al-hal, hal. Lihat catatan kaki nomor 1 itu, idza qulta syariba Zaidun al-ma'a. Jika engkau berkata Zaid telah meminum air, syariba Zaidun al-ma'a, Zaid telah minum air. Kan al-kalamu taman, kalam sudah sempurna, iya kan? Ya, syariba fi'il mad yang dia butuh kepada maf'ul. Ya, yang pertama jelas butuh kepada fa'il, fa'ilnya Zaid, dan butuh kepada maf'ul, maf'ulnya al-ma'a, sempurna. Syariba Zaidun al-ma'a. Illa annahu la ya'la yu'rafu minhu al-hal allati kana 'alayha al-fa'il waqta al-fi'l, hanya saja la yu'rafu minhu al-halu, tidak diketahui ya dari Zaid keadaannya ya, allati kana 'alaiha al-fa'il waqta al-fi'l, hanya saja belum diketahui keadaan yang Zaid berada padanya ketika dia melakukan perbuatan minum tadi. Ya, kita ulangi ya, jadi syariba Zaidun al-ma'a, ini kalam yang sempurna, hanya saja tidak diketahui keadaan Zaid ketika dia sedang minum, ya. Awil lati kana 'alaiha al-maf'ul kadzalik, atau juga belum diketahui keadaan air ini ketika diminum. Ya. Fa idza qulta, jika kamu berkata syariba Zaidun al-ma'a jalisan, Zaid telah minum air dalam keadaan duduk. Faqad bayyanta al-hala allati kana 'alaiha Zaidun waqta asy-syurbi. Ya, jika kamu katakan syariba Zaidun al-ma'a jalisan, maka engkau telah menjelaskan keadaan yang Zaid ada di atasnya ketika apa? Sedang minum, ketika minum. Nah, itu. Jadi jalisan menjelaskan keadaannya Zaid atau al-ma. Zaid berarti Zaid namanya sahibul hal, pemilik halnya. Ya, sahibul hal, ambil halnya syariba. Ya. Wa idza qulta, dan jika kamu berkata syariba Zaidun al-ma'a baridan, Zaid telah minum air dalam keadaan, air tersebut dingin. Baridan hal dari apa? Al-ma' atau Zaid? Al-ma'. Iya. Jadi baridan ini menjelaskan keadaan air ketika ia diminum oleh Zaid. Maka sahibul halnya mana di sini? Baridan al-ma'. Jadi yang namanya hal itu ya, ada ambilnya. Pertama ada ambilnya. Yang kedua ada sahibnya, pemilik. Iya, paham ini? Ya, pada contoh ja'a Zaidun raqiban, halnya mana? Raqiban. Ya, mana amilnya? Fi'il ja'a. Mana sahibul halnya? Zaid. Ya. Pada contoh laqitu Abdullah raqiban, mana halnya? Memungkinkan ya? Memungkinkan siapa? Ana laqitu. Laqitu kan laqiya dengan ana, jadi laqitu. Memungkinkan juga siapa? Abdullah. Ya. Falafdu jalisan, maka lafad jalisan dan baridan disebut dengan hal, wa yajibu nasbu, dan wajib untuk dia mansub. Dan sahibul hal ini, perhatikan, kalau antum perhatikan, kalau antum cermati dalam contoh-contoh yang disebutkan, dia itu ma'rifah, ya kan? Ja'a Zaidun raqiban, mana sahibul halnya? Zaid. Ma'rifatun nakirah, ma'rifah. Raqibtul farasa musrajan, mana sahibul halnya? Al-faras. Ma'rifatun nakirah. Nah, itu. Ya, hukum asalnya apa? Sahibul hal itu apa? Ma'rifah. Nanti ada, ya, bisa datang sahibul hal dalam keadaan nakirah, ada syarat-syaratnya. Ya. Nanti saja sini itu. Mau disebutkan contohnya enggak? Ya, salah satunya saja ya. Boleh sahibul itu, sahibul hal itu nakiro, sahibul hal itu nakiro ketika halnya didahulukan. Iya, ketika halnya didahulukan dari sahibul hal. Seperti ucapan penyair, limayyata muhishan talalu. Iya. Limayyata muhishan talalu yaluhu yaluhu ka'annahu khilalu. Iya. Bisa, iya. Hal itu sahibnya nakirah. Kapan? Ketika halnya didahulukan. Limayyata muhishan tolalu. Aslinya itu limayyata tolalun muhishan, gitu ya. Limayyah, mayah memiliki tolal, puing-puing. Iya. Tolal itu ya puing-puing lah. Gundukan apa yang tersisa dari bekas rumah yang ditinggalkan, yang sudah hancur itu. Mayah memiliki puing-puing dalam keadaan muhishan. Ayat muhishan ini halnya sahibul hal mana? Tolal. Mayah memiliki tolal, puing-puing yang muhishan. Muhish itu yang menakutkan atau angker kayak gitulah. Karena sudah ditinggalkan lama gitu. rumah yang sudah hancur tinggal puing-puingnya, tidak berpenghuni lagi. Mayah memiliki puing-puing yang muhish, dalam keadaan muhish, menakutkan, ya, atau dalam keadaan asing atau misalnya. Dan ada tempat yang lain, ya. Antum boleh bikin contoh kayak gini. Ja'a dhahikan rajulun. Ja'a dhahikan rajulun. Mana halnya? Dhahikan. Sahibul mana? Rajulun. Boleh enggak dikatakan ja'a rajulun dhahikan? Enggak boleh. Iya. Kenapa? Sahibul halnya nakirah. Kalau sahibul halnya nakirah, kalau mau dikasih hal ya didahulukan. Paham enggak? Hah? Ya, baik kita lanjutkan. Ya, itu selingan saja. Kalau pusing, belum faham, ya sudah lewatkan. Ta'rifu, definisi dari al-hal. Ya, al-hal itu lafadznya mudzakkar ya. Tapi hukumnya bisa muannats ya. Al-hal boleh ta'rifuha, ta'rifuhu. Al-hal itu maknanya muannats meskipun lafadznya mudzakkar. Sehingga dhamir yang kembali kepada al-hal boleh mudzakkar, boleh muannats. Boleh ta'rifuha, boleh ta'rifuhu, kembali kepada al-hal. Ya. Hal adalah wal ismul mansubul mufassiru lima istabhama min al-hay'at. Ya. Hal adalah isim yang mansub, yang menjelaskan, mungkin lebih tepat lima istubham, lima istafara ustufir, lima istubhima ya. Isi mansub yang menjelaskan apa yang dianggap mubham, belum jelas. Lima stubhima, kalau lima stubhama ada fa'ilnya ya. Lima stubhima minal hay'at, isi mansub yang menjelaskan apa yang dianggap belum jelas dari keadaan-keadaan ya. Kalau yang di atas kan liman bahama ya. Kalau di sini tambahannya sin dan ta ya. Misal contohnya jaa zaidun rakiban, telah datang Zaid dalam keadaan berkendaraan. Ya, i'rabnya jelas. Jaa apa? Coba belajar i'rab. Fi'lun maad mabni 'alal fathhi. Zaidun fa'ilun marfu' 'alamatu rafi dhamma dhahira al-akhir. Rakiban hal mansub 'alamatu nasbi fathah. Wa rakibtul farasa musrajan. Iya. Ah, antum juga perhatikan nih. Lihat dari contoh-contoh yang antum lihat, antum dapati hal itu ya rokiban, musrojan, itu bentuknya apa? Sifat ya. Sifat isim fa'il, isim maf'ul, itu dulu saja. Ya. Jadi kalau antum pengen buat hal, maka ambillah dari isim fa'il seperti rokiban, atau dari isim maf'ul seperti musrojan. Ya. Seperti datang Zaid dalam keadaan menangis, maka apa kalimatnya? Jaa Zaidun bakiyan. Ya. Apalagi aku membeli kitab dalam keadaan apa? Kitab tersebut apa? Dalam keadaan baru. Ishtaraitu al-kitaba jadidan ya. Ya. Yang isim maf'ul, aku melihat Zaid dalam keadaan dipukul. Ra'aitu Zaidan apa? Madruban gitu. Ya. Ya nanti berkembang ya. Insyaallah nanti kalau perlu kita tambahkan. Ya. Macam-macam hal ya. Kita baca dulu yang ada di sini ya. I'rabu, i'rabnya rakiban, ini halun. Bayyanat, makanya bayyanat ta itu kan. Kenapa bayyanat? Kembali ke mana bayyanat fa'ilnya? Hiya, hiya kembali ke mana? Hal gitu ya. I'rabnya rakiban hal. Rakiban ini hal, bayyanat menjelaskan hay'ata Zaidin, keadaan Zaid hina ja', ketika dia datang. Ai halatuhu allati ja'a 'alaiha, yakni keadaannya ketika dia datang. Musrajan halun bayyanat hay'at al-farasi hina rakibtah. Musrajan hal yang menjelaskan keadaan kuda ketika ditunggangi ya. Ketika kamu tunggangi. Alamatuhu. Ya. Ah, sekarang di sini akan dijelaskan tentang cara kita mengetahui hal. Ya, alamatuhu sihhatu wuku'ihi fi jawabi kaifa. Tandanya hal itu adalah dia bisa datang sebagai jawaban dari pertanyaan yang dibuka dengan kaifa. Ya, falau su'ilta, jika kamu ditanya kaifa ja'a Zaidun, kaifa ja'a Zaidun, dalam keadaan apa Zaid datang, la ajabta, niscaya kamu jawab rakiban. Ya, rakiban. Ya, dalam keadaan apa? Berkendaraan. Ya. Hai itu. Ya. Wa mithaluhu min al-Qur'anil Karim qaulu ta'ala, contoh hal dalam Al-Qur'an Al-Karim adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Apa artinya? Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, seringkali terjemahnya dalam keadaan ini. Wa qaulu ta'ala wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kepada kalian kitab apa? Dalam keadaan dirinci. Mufassala. Fassala yufassilu. Mufassal bentukan apa ini? Isim fa'il isim maf'ul. Mufassal isim maf'ul. Iya. Kalau dhaif bentukan apa? Sifat musyabbah hadirin dhu'ufa. Iya. Dhu'ufa yadhu'ufu dhaif. Jadi kalau dari isim, kalau diambil dari fi'il yang apa? Yang lazim wazan fa'ula, maka sifat musyabbah ya. Pelakunya sifat musyabbah bukan fa'il, seperti kabura yakburu kabir, azuma ya'zumu apa? Azim. Maknanya sama dengan isim fa'il. Ya. Wa qawlu ta'ala ilaihi marji'ukum jami'a. Jami'a. Hanya kepada Allah kembalinya kalian jami'a, dalam keadaan seluruhnya. Kalau terjemahan silakan antum pilih yang ringkas, hanya kepada Allah ya marji'ukum, kembalinya kalian seluruhnya gitu. Jami'an hal dari apa? Mana sahibul halnya? Ya itu kum, itu kaf ya, dhamir kaf, mimnya tanda jamak saja. Mana amilnya? Marji', marji' di sini adalah masdar mim ya. Masdar apa? Mim. Ya. Kemudian wa mithaluhu min as-sunnah, karena dia beramal kan? Beramal menasubkan jami'a. Ya. Kalau misalkan isim makan dia tidak beramal dia. Karena tidak mengandungi mana fi'il. Wa mithaluhu min as-sunnah qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh hal dalam as-sunnah adalah ucap nabi alaihi salatu wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Akan dibangkitkan, akan dikumpulkan manusia seluruhnya di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dan dalam keadaan tidak disunat ya. Hal semua itu. Ya, dari sini kita mengetahui hal itu boleh lebih dari satu, ya, enggak mesti satu. Boleh lebih dari satu, ya. Hufatan, uratan, ghurlan, kullu wahidin minha halun mansub, masing-masingnya adalah sebagai hal yang mansub. Ah, syurutul hali wa syurutu sahibiha, syarat hal dan syarat pemilik hal, ya. Qala al-musannif rahimahullah, wa la yakunu al-halu illa nakiratan. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرفة. Berkata al-musannif rahimahullah, hal itu tidaklah terjadi kecuali apa? Nakirah. Iya. Khabarnya yakun nakirah. Hal itu tidaklah datang kecuali nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan tidaklah hal datang kecuali setelah sempurnanya apa? Kalam. Kapan kalam sempurna? Ya, ketika fi'il sudah mengambil fa'ilnya atau naibul fa'ilnya, mubtada sudah mengambil apa? Khabarnya gitu. Jadi hal itu tidak terjadi kecuali dalam keadaan apa? Nakirah, dan datangnya setelah sempurnanya apa? Kalam. Iya. Wa la yakunu sahibuha illa ma'rifah, dan sahibul hal mesti apa? ma'rifah. Tidaklah terjadi sahibul hal kecuali dalam keadaan apa? Ma'rifah. Pahami itu tiga poin ini. Kalau antum ini sudah kokoh pemahamannya, nanti akan ada ya penjelasan berikutnya, di mana kadang hal atau orang-orang kufar membolehkan datangnya hal dalam keadaan ma'rifah. Ya. Dan juga yang sudah kita lewatkan tadi, sahibul hal kadang apa? Nakiroh. Ya. Ini fondasinya dulu difahami. Ya. Asyarhu syarah. ثم شرع المصنف في ذكر بعض شروط الحال فذكر له شرطين. Kemudian syara'a itu fi, ya pasalnya syara'a fi. Kemudian al-musannif syara'a fi mulai, ya syara'a fi memulai menyebutkan sebagian syarat-syarat dari hal, dan beliau menyebutkan dua syarat bagi hal. Fadzakara lahu, ini lil hal syartain wa syarat maf'ul bi dari dzakara musanna dia. Ahaduma, syarat yang pertama, an yakuna nakiratan, agar hal itu nakirah. Ya, nakirah. Ya. Nakirah. Apa nakirah itu? Ya, tidak tertentu. Apa yang dia menyebar pada jenisnya. Tidak mengkhususkan satu saja tanpa yang lain. Lawannya apa nakirah? Ma'rifah. Fa idza qulta, jika kamu berkata jaa Zaidun al-Masrur. Jaa Zaidun al-Masrur. La yasihu an yakuna al-Masrur halan. Maka ya tidak benar untuk Masrur dijadikan sebagai hal. Ya. Kenapa? Karena al-Masrur ini li'annahu ma'rifah. Dengan apa ma'rifahnya al-Masrur? Dengan al. Wa innama yasihu idza qulta, hanyalah benar masrur dijadikan sebagai hal jika kamu katakan jaa Zaidun masruron, gitu. Telah datang Zaid dalam keadaan masruro, bergembira. Ya. Kalau pakai alif lam ya, antum jadikan sifat saja jaa Zaidun al masruru, boleh. Jangan antum jadikan hal al masruro. Ya. Itu enggak boleh menurut jumhur. Nah itu. Jadi syarat yang pertama dari hal itu apa? Agar dia bentuknya apa? Nakirah. Yang kedua, an yakuna ba'da tamamil kalam, agar hal itu datangnya setelah sempurnanya kalam. Fa idza qulta, jika kamu berkata Zaidun masrura, Zaidun masrura, ya. La yasih, maka tidak benar an yakuna masrura halan, untuk apa? Masrur jadikan sebagai hal. Kenapa? Li'annahu qabla tamamil kalam, karena ia datang sebelum sempurnanya apa? Kalam. Wa inna ma yasihu idza qulta, hanyalah dianggap benar jika kamu berkata jaa Zaidun masrura. Ya. Kecuali kalau kita takdirkan mubtada, ya. Misalkan Zaidun masrur hadza, Zaidun masrur bisa. Ambilnya nanti hadza. Oh, hadza bisa ambil ya. Ya, nantilah, karena dia mengandungi makna fi'il usyiru, ya. Seperti dalam ayat wa hadza ba'di syaikha, ya, dan nanti itu. Jadi intinya syarat yang kedua dari apa? Hal ini apa? Agar dia datang setelah apa? Sempurnanya kalam. Fi'il sudah mengambil fa'il atau nebul fa'il. Mubtada sudah mengambil apa? Khabarnya. Dan misal itu. Jadi gak boleh kita katakan apa? Zaidun masruro. Kalau mau ya Zaidun masrurun gitu kan. Mubtada khabar saja. Zaidun masrurun gitu. Wa amma sahibul hal, adapun sahibul hal, pemilik hal. Ya. Fadzakara lahu syartun wahida, maka al-musannif menyebutkan satu syarat bagi sahibul hal, wa huwa annahu la yakunu illa ma'rifah, itu bahwasanya hal itu tidaklah terjadi kecuali ma'rifah. Ma'rifah bisa dengan apa? Alam, dhamir, apalagi yang isim mausul, isim isyarah. Ini bisa sebagai sahibul hal yang beral, atau isim nakirah yang didhafahkan kepada yang ma'rifah. Itu bisa sebagai apa? Sahibul hal. Fala yasihu an taqul, tidak benar kamu katakan jaa rajulun masrura, telah datang seorang laki-laki dalam keadaan bergembira. Ya. Ini apa? Enggak boleh. Ya. Nanti kalau di tempatnya akan dijelaskan ya. Ya. Karena ketika dikatakan datang seorang laki-laki dalam keadaan bergembira, faedahnya enggak ada gitu. Ya. Datang seorang laki-laki dalam keadaan bergembira, faedahnya enggak ada. Lianna sahibul hal rajulun, karena sahibul halnya rajulun, sedangkan rajulun nakirah. Wal halu la ta'ti illa min ma'rifah, dan hal itu tidaklah datang kecuali dari yang ma'rifah. Ya, umumnya demikian ya. Ya, meskipun sudah kita lewatkan tadi di awal, kadang hal bisa juga apa? Dari yang ya nakirah. Fa idza qulta ja'a ar-rajul masrura sahha, tapi jika kamu katakan telah datang seorang laki-laki itu dalam keadaan bergembira, maka sahha, baru benar. Ya. Ha, itu mudah insyaallah ya. Jadi hal syaratnya ada berapa di sini? Sebutkan dua. Yang pertama apa? Nakirah. Yang kedua apa? Setelah sempurnanya kalam. Adapun sahibul hal syaratnya apa? Ma'rifah, sudah. Ya. Lihat catatan kaki nama bintang itu kaifa ismu istifham tu'rabu ghaliban halan. Kaifa ini diajar i'rab. Kaifa yang isim istifham umumnya di'rab sebagai hal. Kapan kaifa di'rab sebagai hal? Idza waqa'a ba'daha fi'lun. Jika setelah kaifa ada fi'il, maka kaifanya i'rabnya hal. Syaratnya fiil yang datang setelah kaifa itu fiil yang ghairu nasikh, bukan fiil yang nasikh. Contoh ya, kaifa nimta, dalam keadaan apa, dalam keadaan bagaimana engkau tidur, mana kaifanya i'rabnya apa? Sebagai hal. Gini aja yang gampangnya. Ya. Kaifa misalkan dorobta Muhammadan, kaifa dorobta Muhammadan. Ya. Dalam keadaan apa engkau memukul Muhammad, maka kaifa sebagai apa? Hal. Kenapa? Karena datang setelah kaifa fi'il, dan fi'ilnya bukan fi'il nasikh, bukan kana dan teman-temannya. Ya. Jadi kalau ada kaifa setelahnya fi'il yang bukan nasikh, maka kaifa i'rabnya sebagai apa? Sebagai hal. Sekarang kalau setelah kaifanya ya adalah fi'il nasikh. Ya. Jadi kaifa kunta, sama, bagaimana kabarmu, kaifa kunta, maka kaifanya sebagai khobarnya kana yang didahulukan. Iya. Nanti isimnya kananya dhamir ta ini kunta. Ah, sekarang kalau enggak ada fiil, jadi kaifa haluk, i'rabnya bagaimana? I'rabnya kaifanya khobar. Haluk mubtada. Kenapa khobarnya didahulukan? Karena dia isim istifham. Kaidah menetapkan bahwasanya yang namanya isim istifham harus dikedepankan. Meskipun dia sebagai maf'ul atau sebagai khobar gitu. Ya, itu pembahasan cabang ya. Nah, sekarang kita tambahkan faedah ya. Hal itu sebenarnya memiliki beberapa macam. Kalau yang disebutkan dalam contoh itu adalah satu di antara macamnya, yaitu hal yang dia bentuknya mufrad kan. Wasaf tuh ja'a Zaidun rakiban. Rakibul farasa musrajan. Ya. Hal juga bisa datang ya dalam bentuk jumlah bisa. Ya, jumlah bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Lihat catatan kaki nomor 3 itu. Qad ya'til halu jumlatan, kadang hal datang dalam bentuk jumlah. Kalau jumlahnya kata sempurna, kalimat sempurna, kalam yang sempurna. Seperti jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah mubtada khabar, itu bisa sebagai hal. Kita ulangi ya. Terkadang hal datang dalam bentuk jumlah, jumlatan. Nahu ra'aitu Zaidan yadhhaku. Ra'aitu Zaidan yadhhaku. Aku melihat Zaid dalam keadaan apa? Tertawa. Iya. Jadi yadhhaku ini jumlah bukan fi'il. Jangan antum katakan ini hal dalam bentuk fi'il, bukan, tapi bentuknya jumlah. Karena yadhhaku itu mengandungi fa'il. Pada yadhhaku ada huwa. Ah, kaidahnya kayak gini. Ya, kalau ada jumlah atau syibu jumlah yang datang setelah ma'rifah, maka dia dihukumi sebagai hal. Ya. Ada jumlah, jumlah itu dalam bahasa Arab ada berapa jumlah sih? Dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau ada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah yang datang setelah apa? Ma'rifah, maka dia diira sebagai apa? Hal. Demikian pula ya syibu jumlah. Ya, syibu jumlah juga. Syibu jumlah itu apa saja? Dorof dan jar majrur. Kalau datang setelah apa? Ma'rifah, dia kadang diira sebagai hal. Ya. Sudah kita kasih penjelasan sendiri sajalah sini biar ada ya. Ya. Ja'a Zaidun ya. Ja'a Zaidun. Sempurna belum ja'a Zaidun? Sempurna, ada fi'il ada fa'il. Ya. Hal yang pertama bisa mufrad bentuknya ya. Ja'a Zaidun misalkan apa namanya apa raqiban ya, raqiban. Ini hal yang apa bentuknya? Ya mufrad. Bisa juga hal itu bentuknya jumlah. Jumlah ada berapa? Ya, ada berapa jumlah kan? Iya kan? Apa saja? Jumlah ya, ismiyah dan ismiyah dan berapa? Ya kita langsung contohkan aja. Sekarang hal yang bentuknya jumlah isim jumlah fi'liyah. Nah, maka ja'a Zaidun apa? Silakan. Misalkan yaqra'ul Qur'an bisa. Datang Zaid dalam bahasa macam Qur'an, bisa kan? Atau apa yang mudah ja'a Zaidun? Yabki menangis jawabannya. Yabki, yabki. Datang Zaid dalam bahasa menangis. Ini jumlah ini. Karena pada akhir ada dua fa'ilnya di sini kan, dua. Nah, boleh juga jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ja'a Zaidun apa? Kalau jumlah fi'il nanti ada ininya babunya. Ya apa? Ja'a Zaidun wa apa? Dalam keadaan apa wa dalam keadaan apa wa ma'ahu misalkan ya, wa ma'ahu apa kalbu bebas wa ma'ahu apa kitab ya. Nanti insyaallah itu yang ini aja dulu ya. Dalam jelasan nanti. Kita baca di sini dulu. Lihat, fayadhaku fi'lun mudhari' marfu' alamatu wa fa'iluhu dhamir mustatir taqdiruhu huwa wal jumlah fi mahali nasbin hal min Zaid. Ya. Ya nanti ja'a Zaidun yabki di irab ya yabki fi'l mudhari' marfu' li tajarrudihi min nasib wal jazim wa alamatu rafi dhamma dhahir abah dhamma muqaddara ala akhirih wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa wal jumlah al fi'liyah fi mahali nasbin gitu ya. Irabnya mahal fi mahali nasbin hal sebagai apa? Hal. Kemudian ya katanya di sini wa ka'annaka qulta ja'a Zaidun dhahikan. Jadi kalau kita berkata ja'a Zaidun yadhhaku sama dengan ucapan kita apa? Ja'a Zaidun dhahikan sama. Ya. Di sini disebutkan kaidah fal jumalu ba'dal ma'arif ahwal. Jumlah-jumlah yang datang setelah yang ma'rifah itu hal. Wa ba'dan nakirat dan setelah yang nakira sifat. Kalau datang setelah nakira sifat. Seperti ja'a rajulun yadhhaku. Maka yadhhaku ini i'rabnya na'at bagi rajul. Di i'rab dulu silakan yadhhaku fi'il mudhari' marfu' fa'il mustatir dhamir mustatir kemudian jumlah fi'liyah apa fi mahali apa? Raf'in na'at bagi rajulun ya. Ya, insyaallah nanti untuk perluasannya di tempatnya saja nanti. Banyak nanti ya hal itu. Ya. Kemudian di sini disebutkan walakin yanbaghi alla takuna al-ma'rifah mubtada. Hanya saja katanya harus sahibul hal yang ma'rifah itu bukan mubtada, apalagi si mausul. Ya, kalau jumlah ba'da al-mubtada, maka jumlah yang datang setelah mubtada khabar, ya. Wa ba'da al-ism mausul silahnya. Ya itu. Jadi katanya disebutkan di sini seharusnya ya an la takuna al-ma'rifah mubtada, agar isim yang ma'rifah itu bukan mubtada. Ya. Bukan pula isim mausul. Ya kenapa? Karena kalau ada jumlah yang datang setelah mubtada ya jumlah itu khabar gitu. Atau ada jumlah setelah isim mausul ya dia jumlah silah gitu. Ya. Ini. Ya Zaidun ini kan bukan mubtada. Ya kan? Zaidun mubtada bukan? Bukan. Ya. Jadi boleh misalkan kita katakan misalkan di sini apa? Zaidun. Ya, Zaidun. Jumlah yang dihapus. Ya, dihapus. Ya, dihapus. Ya, dihapus. Ini enggak boleh dikatakan hal. Nah, kalau asal mubtada, kalau asal mubtada khobar, ya kan? Khobar. So, ini mubtadanya. Ya kan? Nah, juga enggak boleh setelah isim mausul. Karena kalau ada juga setelah isim mausul, ya silah. Seperti apa? Ya, alladzi yamhaku misalnya. Yamhaku. Ini jumlah ya aku. Setelah isim mausul, ini bukan hal gitu. Ini namanya jumlah silah. Ini isim mausul silah nanti empat saja. Itu maksudnya. Ya. Yeah. Silakan ada pertanyaan? Iya. Yeah. Insyaallah lah pengembangannya di tempat yang lain saja ya. Yeah. Nah, kalau di ya, sifat berarti al-masruru di dhammah. Enggak boleh al-masruru mansub dijadikan sebagai apa? Hal. Kenapa? Karena dia al-masruru ma'rifah, peral gitu. Eh, yang lain silakan. Udah yang ada di sini aja dulu. Ya, insyaallah nanti tempatnya pembahasan hal ini banyak deh, cabang-cabangnya. Iya, pembahasan hal itu banyak cabang-cabangnya. Fondasinya dulu antum pahami. Hal ada isim mansub yang menjelaskan apa yang masih belum jelas dari keadaan-keadaan. Ya. Kemudian syaratnya apa? Hal itu nakirah, datang setelah apa? Sempurnanya kalam. Kemudian sahibul hal ma'rifah. Sudah itu dulu. Cukup insyaallah. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita masuk ke latihan-latihan, tamarin. Tamarin, latihan-latihan. Ayin, ayin tu fil amr, jadi ayyana yu'ayyinu. Tentukan al-hala hal wa sahibaha dan sahibnya fil ayati taliyati pada ayat berikut ini. Antum cari halnya mana, sahibul halnya mana. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata, di hari itu, di hari kiamat, ya manusia semuanya yasduru keluar, ashtata dalam keadaan berbeda-beda. Iya. Keadaan mereka. Ya silakan Pak Nur, mana halnya? Ashtatan. Sahibul halnya mana? Sahibul hal itu harus isim. Apa? An-nasu. Mari ada alif lamnya ini kan. Mana ininya amilnya? Yasduru baru sadara yasduru keluar. Jadi an-nas ini sahibul halnya, ashtata halnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Ya, pardon. Mana halnya? Mukhlishin. Mana sahibul halnya? Al-wawu pada liya'budu. Ya, dhamiru pada liya'budu. Mana amilnya? Hah? Ya'budu. Amilnya ya'budu. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia kembali menemui keluarganya dalam keadaan berbahagia. mana di sini halnya? Masrurah. Sebul halnya? Hah? Mana sahabat sebul halnya mana? Hah? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Yaitu fa'il pada yang qalibu huwa, ya kan? Kenapa kita tidak jadikan sahibul halnya itu adalah dhamir ha? Nanti ada penjelasannya. Jadi enggak boleh hal itu dari mudhof ilaih kecuali dengan syarat-syaratnya nanti. Jadi masrura itu halnya, sahibul halnya yang qalibu, yang qalibu itu dhamir yang ada pada apa? Yang qalibu huwa. Ya itu. Mana ambilnya? Yang qalibu. Itu kan kembali. Dha' fil makanil khal fil makanil khali min al jumlatil atiyah halan munasiba. Letakkan pada tempat yang kosong dari jumlah-jumlah berikut hal yang sesuai. Shallaitu lillahi. Ya, coba bal fi shallaitu lillah. Aku salat untuk Allah. Dalam keadaan kasih halnya shallaitu lillahi, aku salat untuk Allah karena Allah, dalam keadaan ya khusyu'an bisa. Ya. Atau khashian. Ya. Pakai sin fa'il khashian. Ya, dalam keadaan khusyuk. Ya. La ta'kul, la ta'kul at-ta'ama. Jangan kau makan makanan, ya. Berarti ya, qa'iman. Ya, qa'iman jamaknya. Sekarang kalau halnya sahibul halnya tu'am, kira apa, Jo? La ta'kulit tu'ama. Kalau tadi yang qa'iman, sahibul halnya kan anta, ta'kulu, ya. Sekarang kalau sahibul halnya at-tu'am, bagaimana? La ta'kulit tu'ama apa? Ya, bisa misalkan haron dalam badan panas, atau tadi apa? Dalam badan makanan tadi apa? Haram gitu ya. Ya, muharraman ya. La ta'kulit tu'ama haron dalam badan apa? Panas misalkan contohnya ya. Ya. Boleh, silakan halnya mufrad atau jumlah. Isfah ya amman ataka. Ya, maafkanlah orang yang datang kepadamu dalam keadaan apa? Isfah amman atak. Isfah itu maafkan ya orang yang datang kepadamu dalam keadaan apa? Dimaafkan. Masa ngasih duit dimaafkan? Ya enggak pas. Ya. Ya apa? Bersalah apa? Asa'a yusi'u. Berarti isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya asa'a yusi'u. Musi'an. Ini ya gitu. Musi'an ya. A'rib ma tahtahu khat fil jumal al-atiyah. Coba i'rab kalimat yang bergaris bawah pada jumlah berikut. Ja'a ar-rajulul masruru. I'rabnya apa al-masruru? Na'at bagi ar-rajul, makanya dia dibaca rafa al-masruru karena dia sebagai na'at bagi yang marfu ar-rajul. Jaa rajulun masrurun. I'rabnya apa masrurun, padun? Ya, heh. Jaa rajul masrurun. Na'at atau sifat, ya. Boleh enggak dibaca jaa rajulun masrurun? Kenapa? Ininya apa? Sahibul halnya, ya itu siapa istilahnya itu? Sahibul halnya nakir. jangan pakai itunya. Anu, jangan pakai anunya atau itunya. Syai' ar-rajulu masruran. Nah, masruran. Kenapa? Karena itunya sahibul halnya bagus. Sahibul halnya apa? Ma'rifah. Ya, jangan pakai itu mubham itu, Pak Adun. Itu mana ini? A'rib qawlahu ta'ala i'rabnya i'rablah ucapan Allah Ta'ala wa tarakuka qa'iman. Siapa yang bisa? Tarakuka. Jadi taroka itu apa ya? Taroka artinya taroka, meninggalkan. Kalau huwa taroka, huma taroka, hum taraku. Kaknya sebagai apa berarti? Maf'ul bi taraku ka, arti apa? Mereka meninggalkanmu qa'iman, dalam keadaan berdiri. Jadi manusia awal-awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri khutbah, ditinggalkan karena mencari perdagangan. Wa tarakuka qa'iman, mereka ya meninggalkanmu wahai Nabi sallallahu wasallam dalam keadaan apa? Berdiri. Ya, rabi jelas. Jadi taraku, tarakuka ini taraku itu fi'lan fa'il. Taraka fi'lun mad, iya kan? Mabni 'ala dhamm. Kenapa? Litisalihi biwawil jamaah ya. Kemudian alwawu dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa fa'il kafnya apa? Dhamir muttasil mabni 'ala al-fathhi fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Qaimannya apa? Sebagai hal. Hal dari sahibul halnya mana? Sahibul hal mana? Kaf gitu. Meninggalkanmu dalam keadaan qaim. Qaim mufrad qaimannya. Iya, kalau qaimin ya berarti sahibul halnya wawu. Iya. Amilnya mana? Taroka. Ya. Ah itu. Banyak latihannya aja ya. Insyaallah nanti antum mutkinkan ini dulu. Nanti di tempat yang lain, di kitab yang lain akan berkembang lagi pembahasan tentang apa? Hal banyak itu pembahasannya. Iya. Kadang nanti hal itu jamid bentuknya, da itu. Macam-macam, ya. Ya untuk tamyiz kita tunda aja ya. Teman berikutnya tamyiz ya. Al-mustathna. Ya. Diulang-ulang minimal didengarkan kembali rekamannya, ya. Jangan sampai yang sudah jauh sana wassalam. Putar lagi sudah. Ya, biar enggak asing. Ya, mufrad apa istilah-istilahnya juga. Cukup dulu ya berarti. Ya, subhanallah bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.